Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada sesi yang pertama ini untuk membacakan kitab Ushulus Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu taala. Pada pembahasan yang terakhir yang sebelumnya kita telah masuk di dalam apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam ucapan beliau tentang makna sunnah atau penjelasan tentang apa-apa yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan bagaimana kita berinteraksi bermuamalah dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana sesungguhnya kita dituntut untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan meninggalkan al-hawa, meninggalkan hawa nafsu. Maka demikianlah ketika kita beragama, maka wajib bagi kita semuanya untuk berpegang dengan apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka sungguh as-sunnah di sini memiliki makna yang sangat luas, yang maknanya adalah agama Islam itu sendiri. Karena sesungguhnya as-sunnah secara bahasa adalah tariqah, yaitu jalan. Apa yang dimaksud di sini, yaitu dikatakan oleh para ulama, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang hal tersebut adalah apa-apa yang dipegangi oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik di dalam permasalahan akidah atau permasalahan manhaj atau permasalahan dakwah, muamalah, akhlak. Maka seluruh aspek yang mencakup kehidupan beragama ini, maka sungguh itu hakikatnya adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang wajib bagi kita semuanya untuk berpegang kepadanya. Kemudian pada fakrah yang berikutnya kita masuk di dalam pembahasan al-iman bil qadari khairihi wa syarrih, yaitu halaman yang ke-12 dari syarah yang ditulis atau yang disampaikan atau yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, wa minas sunnatil lazimah allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Dan termasuk as-sunnah yang wajib, ya, sehingga di sini makna sunnah di sini, ya, adalah urusan agama itu sendiri, yaitu dinul Islam ini sendiri, ya. Sehingga yang dimaksud dengan as-sunnah ini adalah pokok-pokok dinul Islam, pokok-pokok dinul Islam. Sehingga termasuk dari pokok-pokok as-sunnah, pokok-pokok dinul Islam yang wajib untuk dipegangi, wajib bagi kita semuanya untuk berpegang kepadanya. Allati man taraka minha khoslatan, yang barang siapa yang meninggalkan salah satu dari bagian tersebut, lam yakbalha wa yu'min biha, yang dia tidak menerima atau tidak beriman kepada salah satu dari perkara yang wajib untuk dipegangi tersebut, lam yakun min ahliya, maka dia tidaklah termasuk bagian orang-orang dari orang-orang yang mengaku berpegang kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah, tetapi ketika dia ya, meninggalkan salah satu bagian pokok-pokok dinul Islam ini, meninggalkan salah satu pokok dari pokok yang wajib bagi seorang muslim untuk berpegang kepadanya, maka sungguh lam yakun min ahliha, maka dia tidak termasuk golongan orang-orang yang dikatakan sebagai ahlu sunnah. Ya. Maka as-sunnah ini, pokok-pokok sunnah adalah pokok-pokok dinul Islam itu sendiri. Barang siapa yang tidak berpegang teguh kepadanya, maka tidaklah berhak dia dikatakan sebagai ahlu sunnah. Walaupun dia mengatakan diri saya sebagai ahlu sunnah, diri saya adalah orang yang berpegang kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ternyata dia meninggalkan salah satu pokok, salah satu usul, min usuli ahli sunnah wal jamaah. Dia meninggalkan salah satu pokok dari pokok-pokok ahlu sunnah wal jamaah, lam yakun min ahliha. Maka dia tidak termasuk dikatakan sebagai ahlu sunnah. Bukanlah orang yang dikatakan orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dengan berbagai pengakuan yang dia propagandakan, yang dia sebarkan kepada manusia. Maka ketika dia meninggalkan salah satu pokok dari pokok manhaj ahlus sunnah wal jamaah, walaupun dia beriman dengan yang lainnya, lam yakun min ahliha, maka dia tidak termasuk ya bagian seorang yang dikatakan sebagai ahlus sunnah. Nah, walaupun mungkin dia berpegang dengan akidah ahlus sunnah, dia berkeyakinan dengan apa yang diajarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dengan apa yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitab-kitab yang diajarkan adalah kitab-kitab para ulama ahlus sunnah, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Taimin, Syekh Muqbil, atau yang lainnya. Tetapi ternyata dia dalam sisi yang lainnya, ternyata dia tidak beriman, atau dia meninggalkan salah satu dari aslun min usuli ahli sunnah wal jamaah, fa innahu lam yakun min ahliha. Maka ketika dia meninggalkan salah satu pokok, salah satu usul dari usul ahli sunnah, yang itu hakikatnya adalah pokok dari dinul Islam itu sendiri, maka sungguh dia tidaklah dikatakan sebagai ahli sunnah. Maka termasuk dari pokok-pokok sunnah yang wajib bagi kita semuanya untuk berpegang kepadanya, dan barang siapa yang meninggalkan salah satu bagian ini, maka tidaklah dia termasuk min ahliya, tidaklah dia termasuk orang yang sebagai orang yang berpegang teguh kepada as-sunnah, yaitu al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Kata beliau, kata Imam Ahmad, yaitu beriman dengan takdir baik perkara, yaitu takdir yang baik maupun takdir yang terkandung padanya kejelekan. Wa tasdiqu bil ahaditsi fihi, dan membenarkan hadis-hadis tentang masalah takdir. Ya. Wal imanu biha, dan beriman dengannya. Itu beriman dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan keimanan kepada takdir terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. La yuqalu lima, maka tidaklah sepantasnya kemudian dikatakan kenapa dengan takdir Allah, kemudian bagaimana kok seperti ini, bisa jadi kok bisa seperti ini, bagaimana. Tidak sepantasnya untuk ditanyakan takdir Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah mematikan si fulan, kenapa Allah kemudian kok demikian keadaannya, menjadikan adanya orang kaya, adanya orang miskin, adanya orang kafir, adanya orang muslim, kenapa mereka yang seperti ini keadaannya kok diberikan kekayaan. La yuqalima, tidak dikatakan kenapa kok demikian, kok kenapa demikian. Allah Subhanahu wa taala maha berbuat. Allah Subhanahu wa taala maha ya memiliki hikmah ya, yang sesungguhnya itu semuanya kita wajib beriman dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala kaifa, demikian juga tidaklah Sepantasnya dikatakan bagaimana? Bagaimana kok bisa seperti ini? Innama huwa tasdiku wal imanu biha. Tetapi yang wajib adalah seorang itu untuk tasdik, untuk membenarkan, ya. Wal imanu biha, dan beriman dengan hadis-hadis yang berkenaan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui, ya, bahwasannya sesungguhnya kita wajib untuk berpegang kepada Al-Quran wa Sunnah. Tidaklah kemudian kita hanya berpegang kepada Al-Quran saja, sebagaimana dalam pembahasan yang sudah sering kita ulang, bahwasannya hakikatnya apa yang dibawa oleh Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau ucapkan itu adalah wahyu. Apa korelasinya dengan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini? Karena ahlu syubuhat, ya, para pengingkar takdir, mereka pada kesempatan, ya, masa-masa yang sekarang ini, mereka menebarkan berbagai syubuhat, ya, menebarkan berbagai syubuhat dengan mengatakan bahwasannya iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada dalam Islam. Mereka berpendapat atau berhujah, berdalil dengan Al-Qur'an, karena dalam Al-Qur'an tidak ada. Ya. Tidak ada. Hakikatnya kenapa? Karena mereka mengingkari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad di sini? Beliau mengatakan yang seperti itu karena sesungguhnya hadis-hadis yang berkenaan dengan qadar dan takdir Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut sharih disebutkan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan sebutkan beberapa apa yang disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali dalam penjelasan atau syarah yang beliau sebutkan di dalam kitab beliau tersebut. Qala, kata Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali ketika menyebutkan tentang apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, wa minas sunnatil lazimatil lati man taraka minha khaslatan lam yakbal wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Yaitu barang siapa yang meninggalkan sunnah yang wajib, yang barang siapa yang meninggalkan salah satu bagian tersebut, maka tidaklah dia termasuk dari ahlinya. Kata beliau bahwasanya, kata Asy-Syaikh Rabi, intabihu lihada. Nah, perhatikan oleh kalian hal yang seperti ini. Hadhil faqratu muhimmatun jiddan. Paragraf ini adalah paragraf yang sangat sangat penting sekali. Al-Imamu Ahmad sayasifu lana usulan man taraka syai'an minha falaysa min ahli sunnah. Al-Imam Ahmad mensifati kepada kita beberapa pokok dari pokok-pokok ahli sunnah, dan kemudian menjelaskan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan salah satu dari usul, min usuli ahli sunnah wal jamaah, pokok-pokok dari pokok-pokok ahli sunnah, kemudian dia tinggalkan hal tersebut, falaysa min ahli sunnah, maka dia tidaklah termasuk dari kalangan ahli sunnah. Yakni yakhruju an dairatis sunnah ilal bid'ah. Maka dia keluar dari daerah sunnah, kemudian dia menuju kepada al bid'ah, kepada kebid'ahan. Tanabbahu lihada, maka perhatikan yang seperti ini rahimakumullah. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan kemudian kita mengatakan hanya sekedar bahwasanya si fulan wala alan wala za'tan, mereka mengajarkan kitab salatatul usul, kemudian kita katakan itu adalah ahlus sunnah. Sekedar dia menyerukan bahwasanya dia kembali kepada Al-Qur'an was sunnah, semata-mata dengan hal tersebut kita katakan sebagai ahlus sunnah, padahal satu sisi yang lain dia adalah para penyeru. Nah, orang para penyeru, ya, kepada kebatilan, ya, menyerukan kepada kebid'ahan, yang mereka penyokong kepada ahli bid'ah atau orang-orang yang mendukung apa-apa yang disebarkan oleh kalangan ahlul bid'ah, ahlul ahwa wal bid'ah. Ya. Maka hakikatnya orang-orang yang seperti ini keadaannya, ya, minimalnya mereka adalah ahlu syubuhat. Ya. Mereka adalah minimalnya adalah ahlu asyubuhat, yang mereka adalah senantiasa menebarkan syubuhat, yang sungguh yang sebenarnya adalah sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Bahkan bahayanya mereka itu adalah lebih berbahaya dari orang-orang yang jelas-jelas menebarkan syubhat atau yang jelas-jelas mereka hakikatnya berada di atas kebid'ahan. Kenapa? Karena mereka berpakaian seperti pakaiannya ahlus sunnah. Mereka bertameng sebagai orang-orang yang berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka memakai pakaian libas as-salafiyah. Yang mereka seolah-olah memakai pakaian sebagai orang-orang yang menyeru kepada dakwah salafiyah. Mengaku diri mereka sebagai du'at ila dakwah ila manhaj salaf. Yang mereka mengaku sebagai para da'i-da'i yang menyeru kepada manhaj salaf. Tetapi ternyata penyeru kepada al-intikhabat. Ya. Penyeru kepada ad-demokratia. Ya. Ya. Kepada perkara-perkara yang terkandung padanya. Nam, kebatilan. Ya. Atau perkara-perkara yang terkandung padanya manhaj-manhaj yang batil. Ya. Maka sungguh yang seperti ini hakikatnya bukanlah dia sebagai ahlu sunnah. Demikian juga dia mengaku dengan pakaian ya, seolah-olah dia seorang salafi, sebagai sunni salafi. Tetapi ternyata dia menyerukan untuk khuruj kepada hukam. Memberontak kepada pemerintah yang hakikatnya ini adalah manhajnya khawarij. Ya. Maka sungguh dia tidaklah termasuk dari kalangan ahlu sunnah. Dia mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah tapi menyerukan demonstrasi-demonstrasi. Maka sungguh ini pun bukan bagian dari ahlu sunnah. Ya. Jangan kemudian kita mengatakan iya tapi dia memiliki kebaikan. Ya. Atau dikatakan bahwasanya dia ini adalah sebagai ahlu sunnah. Dia mengajarkan kitab Salasatul Usul. Ya. Dia mengajarkan kitab ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia sering membacakan dalam fatwa-fatwanya. Apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, tetapi dia adalah penyokong ya, kepada dakwah para teroris, dakwah khawarij. Ya. Maka sungguh hakikatnya yang sepertinya adalah bukan sebagai orang-orang yang dikatakan sebagai ahlus sunnah. Nah, maka demikian pula orang-orang yang menyokong dakwah khawarij atau dakwah kepada kebid'ahan yang lainnya. Ya. Kalau dikatakan, oh enggak, saya enggak membela mereka, saya enggak mendukung mereka. Terbukti dalam berbagai acara daurah-daurah yang diadakan oleh mereka, mereka hadir. Ya. Mereka hadir, kemudian mereka satu ya, dalam majlis tersebut. Seolah-olah dalam majlis tersebut mereka adalah manusia-manusia yang berteman. Ya. Yang hakikatnya ini adalah menunjukkan pertemanan mereka. Al-arwah junudun mujannada. Ya. Ruh itu adalah seperti pasukan yang berbaris. Ya. Dan sungguh seorang itu adalah dinilai dengan agama temannya. Al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu adalah sesuai dengan agama teman dekatnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikatakan oleh Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali rahimahullah. Beliau mengatakan ketika menyebutkan yang berikutnya. Fa'idha tarakaha kullaha au mu'zamaha fahadha huwal bala'. Ya. Kalau meninggalkan satu haslah saja, satu bagian saja, lam yakun min ahliha, bukan termasuk dari kalangan ahlu sunnah, lah bagaimana apabila seorang meninggalkan seluruh dari pokok-pokok ahlu sunnah atau mayoritasnya, fahadha huwal bala', maka yang sebenarnya adalah musibah yang lebih besar. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, dikatakan lam yakun min ahliha, kata beliau, idza lam yakun min ahli sunnah, kata Syekh Rabi, yakunu min ahlil bida'i wadh-dhalal wal 'iyadzu billah. Kalau dia bukan termasuk dari kalangan ahli sunnah, maka dia adalah termasuk dari kalangan ahli bid'ah wadh-dhalal wal 'iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antum ta'rifuna anna al-bid'ata tanqasimu ila kaba'ir wa shagha'ir wa ila syirkin wa ila ilhad wa ila bala'. Sebagaimana kamu mengetahui bahwasanya bid'ah itu ya terbagi menjadi perkara-perkara bid'ah yang di sana ada bid'ah yang besar, ada bid'ah yang kecil, bid'ah yang terkandung padanya kesyirikan atau bid'ah yang terkandung padanya ilhad. Ya. Perkara-perkara yang melenceng ya dari jalur syariat Allah Subhanahu wa taala ya terkandung padanya kekufuran wa ila bala kama yaqul Ibnu Al-Qayyim rahimahullah al bid'atu mustaqqatun minal kufri wa ailatun ilaih sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bid'ah itu adalah pecahan dari kekufuran dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, kata Syekh Rabi yang selanjutnya, wal bid'atu takumu alal hawa wa dhalal. Bahwasanya kebid'ahan itu dibangun di atas hawa nafsu dan kesesatan. Dibangun di atas hawa nafsu dan kesesatan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Jathiyah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu allahu ala ilmin. Dilihat, nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah kamu melihat, ya, tidakkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah, sebagai sesembahan, sebagai sesuatu yang dituruti, sebagai sesuatu yang diikuti. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyesatkan orang yang seperti itu keadaannya, menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan, sebagai ilah, sebagai sesuatu yang dituruti. Maka Allah menyesatkan orang tersebut, wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah menyesatkan orang tersebut di atas ilmu. Di atas ilmu yang dia tahu sebelumnya. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang halal, mana yang haram. Mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Tahu dia sebelumnya. Tapi disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia menjadikan hawa nafsunya tersebut sebagai ilah. Sebagai sembahan, sebagai sesuatu yang dituruti, sesuatu yang diikuti. Ya. Akhirnya apa? Ilmu yang dulunya dia ketahui, akhirnya bukan menjadikan nikmah baginya, bukan menjadikan kemuliaan baginya, tetapi justru menjadi nikmah. Bukan nikmah, tetapi menjadi nikmah. Menjadi bala, menjadi iqab, ya, menjadi hukuman baginya. Dengan sebab ilmunya tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan dia di atas ilmunya. Ya. Sehingga akhirnya dia tidak mengetahui yang mana yang hak, mana yang batil. Ya. Dulunya tahu dia bahwasanya, ya, kita wajib untuk mentahdir ahlul bid'ah. Wajib untuk memperingatkan umat dari kesesatan. Ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian akhirnya, ya, karena dia memperturutkan hawa nafsunya, lembek dirinya, ya, akhirnya tertutupi itu semuanya. Syubhat yang masuk kepadanya. Lebih dominan syubhat. Ya. Akhirnya ilmu yang dia sebelumnya ketahui, akhirnya bukan menjadi perkara yang menjadikan dia mulia dengan ilmunya tersebut, tapi justru menjadikan bala bagi dirinya. Akhirnya Allah sesatkan dia di atas ilmunya tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah melanjutkan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Jathiyah ini, ayat yang ke-23, wa khatama ala sam'ihi. Kemudian Allah tutup pendengarannya. Tutup pendengarannya dari nasihat. Tidak bisa dia memahami apa yang masuk kepadanya dari nasihat. Tidak bisa mengetahui, mendengar apa yang dia disampaikan kepadanya dari ayat ataupun hadis sesuai dengan pemahaman yang benar. Tertutup pendengarannya. Wa qalbih, demikian juga hatinya, tertutup. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa memahami dengan pemahaman yang benar. Tidak bisa memahami sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi dia memahami itu semua sesuai dengan hawa nafsunya. Ilmu yang ada pada dirinya akhirnya dijadikan untuk mentakwil, ya, mengotak-atik, ya, atau mentakwil-takwilkan dari makna yang ada dalam ayat ataupun hadis. Akhirnya hawa nafsunya lah yang diikuti, ya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala kunci, Allah tutup pendengarannya, kalbunya. Wa ja'ala 'ala basarihi ghishawatan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada pandangannya tersebut ghishawah, tutupan. Ya. Suatu penutup. Yang akhirnya dia tidak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Ya. Sehingga dia menjadi orang yang buta. Penglihatan hatinya tersebut buta. Ya. Hatinya tersebut tidak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Nah, pandangannya tersebut tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah mengingatkan pada akhir ayat tersebut, faman yahdihi min ba'dillah, dan siapa lagi yang bisa memberikan hidayah tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini ngerinya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu di dalam beragama. Orang yang mengikuti hawa nafsu setelah dia berilmu, waduh enggak enak saya, waduh masa sih kayak gitu? Masa dia kan orang yang memiliki ilmu, dia kan memiliki andil, saya ini dapat hidayah dari jalan beliau. Masa demikian? Padahal telah jelas kesesatan yang ada pada orang tersebut, ya. Adanya berbagai inkhirafat, ya. Adanya berbagai inkhiraf yang ada pada orang tersebut. Tetapi karena enggak enak, waduh enggak enaklah. Masa seperti itu sih, masa terlalu keras, ya. Akhirnya dengan sikap lembek yang ada pada dirinya tersebut, menjadikan apa yang sebelumnya dia ketahui tertutup itu semuanya, sehingga dia tidak tahu mana yang sebenarnya. Syubhat datang kepadanya, dia tidak bisa mencegah itu semuanya masuk ke dalam hatinya, masuk ke dalam kalbunya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh Rabi melanjutkan, fa na'udzu billahi min ittiba'il hawa, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mengikuti hawa nafsu. Wali hadza samma ahlus sunnati ahlal bida'i bi ahlil ahwa, maka oleh karena itu ahlus sunnah menamai ahlul bid'ah, ya, mereka dikatakan sebagai ahlul ahwa. Mereka dinamakan ahlul bid'ah itu adalah sebagai ahlul ahwa. Kenapa? Karena mereka mengekor hawa nafsunya. Mereka adalah pengekor hawa nafsu yang ada pada diri mereka, ya. Karena ahlul bid'ah, orang yang mengadakan perkara baru dalam agama, hakikatnya karena mengikuti hawa nafsunya di dalam beragama. Tidak ilmiah dia, tidak mengembalikan kepada bimbingan Rasulullah dan para sahabatnya. Li'annahum khalafu dinallahi wattaba'u ahwa'ahum. Kata Syekh Rabi, karena mereka dikatakan ahlul ahwa, karena mereka menyelisih agama Allah Subhanahu wa taala ini. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Ya. Iya maksudnya, iya memang itu enggak boleh apa duduk-duduk dengan ahlul bid'ah, tetapi maksudnya seperti ini loh. Ditakwil-takwil sama dia. Ya memang benar mentahdzir ahlul bid'ah adalah wajib, tetapi ya jangan seperti itulah. Maksudnya kan seperti ini. Tidak sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, wa haula'i mithlul khawarij war rawafid wal mu'tazilati wal jahmiyati wal murji'ati was sufiyah al hululiyah au ahlu wahdatil wujud au ibadil qubur au ma syakala dalik. Kata beliau, mereka adalah, ya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tersebut. Ahlul bid'ah yang mengikuti hawa nafsunya tersebut adalah semisal orang-orang khawarij, ya. Semisal orang-orang khawarij, yang mereka adalah, prinsip mereka di antaranya adalah khuruj alal hukam, memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, ya. Memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Di antara mereka memiliki prinsip juga adalah mentakfir ahlul kabair, ya, atau takfir sahibul kabair, yaitu mereka mengkafirkan kudusa besar. Nah, maka sungguh yang seperti ini adalah manhaj. Walaupun orang tersebut adalah berbaju salafiyah, berbaju dengan baju sebagai ahlu sunnah, mengaku diri mereka ahlu sunnah, tetapi ternyata ketika mereka menyerukan untuk memberontak keluar, ya, kepada pemerintah kaum muslimin, maka hakikatnya ini adalah manhaj khawarij. Maka hakikatnya orang tersebut bukan khawarij, bukan ahlu sunnah. Nah, demikian juga ar-rawafid, yaitu rafidah, syiah, yang mereka menuhankan sahabat Ali bin Abi Thalib, yang mereka mengkultuskan beliau sampai yang ekstrimnya, sampai menuhankan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau Ali bin Abi Thalib tidak ridha dengan yang seperti ini, yang bahkan syarul bala, nah, dikatakan oleh para ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, aslul bala atau aslul baliyah humur rawafid, bahwasanya pokok munculnya musibah, ya, munculnya bala yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, yang paling pokok adalah yang ditebarkan mereka orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah. Mereka hakikatnya adalah orang yang paling benci terhadap Ahlus Sunnah. Benci kepada umat Islam. Ya. Yang kadang-kadang sebagian kaum muslimin tertipu sekarang. Oh, baik kok mereka. Mereka itu hakikatnya. Enggak, Pak. Saya tanya kamu Syiah. Enggak, bukan Syiah kok. Kalau ditanya mereka itu Ahlus Sunnah juga. Tapi mereka berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah loh. Ya. Kalau dikatakan mereka Al-Qurannya berbeda dengan Al-Quran. Enggak benar. Buktinya saya lihat dia punya Al-Quran sebagaimana Al-Quran kita. Itulah. Taqiyah. Ya. Kedustaan yang mereka, ya, mereka memiliki akidah taqiyah, yaitu menyembunyikan akidah yang sebenarnya. Sehingga kaum muslimin sebagian tertipu, ya, apalagi ya mereka menyerukan dengan perkara-perkara yang sifatnya, ya, didukung oleh kaum muslimin dengan menebarkan berbagai isu-isu keadilan, ya, isu-isu yang hal tersebut terkait dengan, ya, enam perkara-perkara yang terkait dengan, ya, isu-isu, ya, misalnya terkait dengan masalah ekonomi, ya, sehingga sebagian kaum muslimin tertipu. Yang ini terjadi di negeri Yaman, ya. Bagaimana Syiah Rafidhah yang mereka, nah, dari kalangan Hudsiyun, itu hakikatnya Syiah Rafidhah, ya. Mereka awalnya adalah menarik simpati kaum muslimin dengan apa? Isu-isu turunkan BBM, ya, tegakkan keadilan dan sebagainya. Tetapi hakikatnya adalah Syiah Rafidhah. Nah, yang demikian, ya, para ulama sepakat bahwasanya mereka Rafidhah adalah kufar. Ya, mereka adalah kufar. Ya. Khudsi ini adalah termasuk bagian dari Rafidhah, kufar. Nah, bahkan alhamdulillah pemerintah Saudi Arabia, demikian juga ulamanya sepakat untuk memerangi mereka Syiah Rafidhah. Nah, memerangi Khudsiyun. Sampai alhamdulillah, nah, datang pada hari ini, ya, atau tadi malam, khabar yang datang dari nam rais am, nam au muftil am lil mamlakah as-Saudiyah, yaitu Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, beliau memfatwakan bahwasanya nam barang siapa, beliau mengatakan al-Hudsiyuna kufar, bahwasanya Hudsi itu adalah kufar. Wa man yanqul anni annahu laisa bi kufar fa huwa kadzdzab, kata beliau. Barang siapa yang menukil dariku, kata beliau, kata Mufti Am, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, ya, barang siapa yang menukil dariku bahwasanya aku berfatwa bahwasanya Hudsi itu bukan kafir, maka itu adalah kadzab, dia adalah pendusta. Nah, subhanallah, ya, pemerintahnya, ulamanya, ya, mereka sepakat bahwasanya untuk memerangi kaum Hudsi, ya, Syiah Rafidhah, ya, yang mereka hakikatnya adalah nam aslul bala, aslul baliyah. Nah, maka hakikatnya yang seperti ini, nah, bukanlah perang saudara, nah, atau perang sama kaum muslimin, atau perang karena kekuasaan atau riasa. Nah, tetapi hakikatnya adalah hal tersebut adalah sesuai dengan apa yang difatwakan oleh para ulama di dalam permasalahan yang seperti ini, yang mereka adalah kufar, Syiah Rafidhah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sedikit lagi kemudian beliau mengatakan wal mu'tazilati wal jahmiyati wal murjiati was sufiyah al hululiyah au ahli wihdatil wujub au ubadil kubur, yaitu demikian juga mu'tazilah, ya, yang mereka adalah menuhankan akal, demikian juga jahmiyah, kemudian murjiah, kemudian sufiyah al hululiyah yang mereka berpendapat bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya, ya, atau penyembah kubur atau yang semisal mereka, kullu hadhihi bid'un wa dhalalat, maka seluruh dari hal ini adalah kebid'ahan dan perkara-perkara yang terkandung padanya kesesatan, mukhalifatun linususil kitabi was sunnah, yang menyelisih dari nas-nas Al-Quran dan sunnah, wa mukhalifatun liusulis sunnati wa qawaidiha, dan menyelisih terhadap pokok-pokok sunnah dan kaedah-kaedahnya atau dasar-dasar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Naam. Dan kami nasihatkan kepada diri saya pribadi dan antum semuanya. Naam, isbiru antum. Tetap bersabarlah di atas al-haq, naam, dan berpegang teguh di atas al-haq. Naam. Walaupun kita semuanya mendapatkan berbagai ujian di dalam menegakkan al-haq, di dalam menyampaikan al-haq, maka sungguh jangan sampai kita berkecil hati. Nah, memang demikianlah ujian sebagai seorang yang berpegang kepada kebenaran, kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam,